الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang ketiga. Berkata al-muallif rahimahullahu taala wa ghafara lahu, babu man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin. Bab penjelasan tentang barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab. Ini pengaturan bab yang sangat baik sekali, di mana sebelumnya beliau menjelaskan tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan tauhid, baru kemudian beliau menjelaskan tentang seperti apa orang yang merealisasikan tauhid tersebut, ya. Dan bagaimana keutamaannya, yaitu dia akan masuk surga tanpa hisab, ya. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar, karena ketika seorang dihisab, maka itu sudah merupakan bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab penghisaban itu sangat berat, sangat berat dialami oleh seorang hamba, karena dia akan dihitung semua amalan-amalannya dari awal sampai akhir. Maka barang siapa yang benar-benar merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga, pasti dia akan masuk surga tanpa melewati satu hisab dan juga satu azab. Ya. Dan akan beliau menjelaskan dalil-dalil tentang bagaimana seorang yang merealisasikan tauhid tersebut. Ya. Nah, ulama kita menjelaskan yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid atau tahqiqut tauhid adalah takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawa'ibil syirki wal bid'i wal ma'asi. Mengamalkan tauhid atau merealisasikan tauhid itu adalah memurnikan tauhid dan menyucikannya dari kotoran-kotoran syirik, kebid'ahan dan kemaksiatan. Jadi ada tiga hal yang harus dibersihkan dari tauhid kita, sehingga kita benar-benar mengamalkan tauhid sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersihkan tauhid kita dari segala macam bentuk kesyirikan, baik asyirkul akbar maupun asyirkul asghar. Kemudian kita bersihkan tauhid kita dari berbagai macam bentuk kebid'ahan, yaitu hal-hal yang baru di dalam agama yang tidak ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Barang siapa yang masih mengamalkan kebid'ahan, maka berarti dia belumlah mengamalkan tauhid secara sempurna. Kemudian yang ketiga, menjauhi segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun ini bukan berarti orang yang mengamalkan tauhid itu bersih dari dosa sama sekali, ya. Tetapi orang yang mengamalkan tauhid, apabila mereka melakukan dosa, mereka bersegera untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya dengan orang yang tidak mengamalkan tauhid, ya. Yang namanya manusia tentunya tidak akan pernah lepas dari kesalahan. sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam senantiasa berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang senantiasa bertobat. Mereka lah orang-orang yang bertauhid, ya, yang benar-benar mentauhidkan Allah. Ketika mereka berbuat salah, mereka tidak kemudian terus-menerus melakukan kesalahan tersebut, tetapi mereka bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Allah mengabarkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat dan orang-orang yang senantiasa menyucikan diri mereka. Ya. Dalil yang pertama yang beliau sebutkan di dalam bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat ke-120. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Syakiran li'an'umih ijtabahu wa hadahu ila sirati mustaqim." Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah ummah qanita lillah, yang senantiasa taat kepada Allah, hanifan, senantiasa berpaling dari selain Allah, walam yakum minal musyrikin, dan beliau tidaklah termasuk dari orang-orang musyrik. Syakiran li'an'umih, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ijtabahu, Allah telah memilihnya, wahadahu ila siratin mustaqim, dan memberikan hidayah kepadanya kepada jalan yang lurus. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang profil seorang yang mengamalkan tauhid, seorang yang benar-benar merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan segenap sifat-sifatnya. Maka sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah puji di sini, inilah sifat-sifat orang yang mengamalkan tauhid. Ya. Dan pujian Allah yang ada dalam Al-Quran itu tidak sekedar Allah mengabarkan pujian kepada seseorang, tetapi ada dua maksud penting ketika Allah Subhanahu wa taala memuji seseorang atau sekelompok orang di dalam Al-Quran. Yang pertama, menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Ya, dikarenakan sifat-sifat yang dia miliki. Dan yang kedua, sebagai perintah kepada kita untuk meneladaninya, ya. Meneladani sifat-sifat yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, beliau menyebutkan ayat ini sebagai dalil, karena dalam ayat ini terdapat sifat-sifat seorang yang benar-benar mengamalkan tauhid dengan sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummah." Ya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummat, ya. Ini sifat yang pertama, ya. Kita ketahui ummat itu sebenarnya asal bahasanya adalah sekelompok orang, ya, seperti kita katakan umat Islam, ya, berarti sekelompok umat Islam, ya, atau jemaah kaum muslimin. Tapi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam seorang diri, namun disebut sebagai ummat, ya. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana diriwayatkan al-Imam Ibn Abi Hatim rahimahullahu taala, mengabarkan ketika di masa-masa awal dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ada di permukaan bumi ini orang yang mentauhidkan Allah kecuali Nabi Ibrahim. Seorang diri, tapi Allah mengatakan dia sebagai seorang umat. Mengapa demikian? Karena kualitas beliau sebagai orang yang mentauhidkan Allah, dan juga ulama kita mengatakan agar seorang yang berjalan di atas tauhid, meskipun dia seorang diri, dia tidak merasa asing. Dia tidak merasa terasing, karena dalam pandangan Allah, dialah sebenarnya yang berhak dikatakan umat. Dan makna umat di sini adalah imamun wa qudwatun wa muallimun lil khair. Dijelaskan oleh para ulama, makna umat di sini adalah imam, yaitu seorang pemimpin. Dan juga seorang qudwah, seorang teladan. Dan wa muallimun lil khair, yang senantiasa mengajarkan kebaikan. Inilah sifat-sifat seorang imam itu. Sifat-sifat seorang pemimpin, atau sifat-sifat orang-orang yang akan meraih kepemimpinan di dalam agama, yaitu dengan menjadikan dirinya sebagai qudwah, sebagai teladan di dalam kebaikan, dan senantiasa mengajarkan kebaikan, dan dia terus bersabar dan yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampai dia meraih kepemimpinan di dalam agama. Seperti kata para ulama, bisabri wal yaqin tunalu imamatud din. Dengan kesabaran dan keyakinan, seorang itu akan meraih kepemimpinan di dalam agama ini. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang teladan yang telah Allah kabarkan dalam Al-Quran, dan Allah perintahkan kita dan juga memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan meneladani beliau, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Mumtahan ayat keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para pengikutnya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, kaumnya di situ termasuk karib kerabat mereka, bahkan orang tua mereka, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berlepas diri, beliau memusuhi dan membenci apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan para penyembahnya. Kafarna bikum, kami ingkari kalian. Tidak kemudian ridha dengan kekafiran, tetapi diingkari. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan telah nampak jelas, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, antara kami dengan kalian, antara ahlu tauhid dan kaum musyrikin, kebencian dan permusuhan selama-lamanya, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Inilah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan kita untuk mengikutinya, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar orang yang merealisasikan kalimat la ilaha illallah, yaitu al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pengikutnya. Sehingga seorang hamba belumlah dianggap sebagai seorang muslim apabila dia tidak berlepas diri dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia tidak membenci dan memusuhi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, belum dianggap sebagai seorang muslim. Apabila seorang itu masih ridha dengan kesyirikan, dalam hatinya tidak ada kebencian dan permusuhan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagian orang mengatakan semua kita bersaudara, baik yang kafir maupun yang muslim. Ini jelas ya, bertentangan dengan tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Yang bersaudara itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya sendiri, kepada kaumnya, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun." Ya, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan semua agama itu sama. Ya, ini perkataan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah telah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mengambil Islam selain agamanya, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang yang merugi. Inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Mengapa demikian? Karena hanya Islam yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan untuk memusuhi dan membenci orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah membenci mereka. Ya, bagaimana mungkin kita berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala rasulnya? Ya. Bagaimana mungkin kita baik-baikan dengan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita mencintai orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita membenci apa yang Allah benci sebagaimana kita mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu." Engkau tidak akan temui orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir itu berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Iya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai imam, disebut sebagai kuduah, dikarenakan beliau benar-benar merealisasikan tauhid, yaitu dengan al-bara'atu minasyirki wa ahlih, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, qanitan lillah. Beliau senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat seorang yang mengamalkan tauhid. Terus-menerus dalam kehidupannya dia taat kepada Allah, yaitu dia senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan khusyuk. Ya, dengan khusyuk dan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena satu kepentingan dari kepentingan dunia ini atau karena ingin pujian manusia, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus dalam ketaatan, ini orang yang bertauhid. Bukan hari ini taat, besok bermaksiat dan seterusnya. Ya, tetapi senantiasa dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadanya kematian. Sebagaimana firman Allah, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Allah perintahkan kita, sembahlah Allah, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Iya. Dan orang yang senantiasa melakukan ketaatan walaupun sedikit, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla." Ya. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Iya. Jadi orang yang mengamalkan tauhid, yang merealisasikan tauhid adalah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah sifat Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya. Yang ketiga, hanifan. Beliau adalah seorang yang hanif, yaitu al-muqbil 'ala Allah al-mu'rid an kulli ma siwah. Ya. Ini adalah sifat orang yang mengamalkan tauhid. Dia senantiasa menghadap kepada Allah, senantiasa bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, takut hanya kepadanya, al-mu'rid an kulli ma siwah, dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengamalkan tauhid, dia tidak pernah bergantung kepada manusia, dia tidak bertawakal kepada makhluk, dia tidak takut pada selain Allah. Dan ketika dia mengamalkan kebaikan, dia tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencelanya, karena dia benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak meninggalkan satu kebaikan hanya karena celaan orang-orang yang mencela. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana kita ketahui dalam kisah beliau, di mana beliau telah diuji dengan ujian-ujian yang sangat berat, ya, dalam mendakwahkan tauhid. Beliau pernah dilempar ke dalam api, dan beliau berpaling ketika ada malaikat yang menawarkan pertolongan kepadanya. Beliau mengatakan, adapun kepadamu aku tidak butuhkan, tetapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala aku butuhkan pertolongannya. Ya. Maka Allah pun memerintahkan api itu untuk dingin, sehingga tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ini benar-benar merupakan teladan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika anak Nabi Ibrahim alaihissalam baru seorang, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang beliau nanti dalam waktu yang lama, ya, untuk mendapatkan anak Nabi Ismail alaihissalam, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak satu-satunya yang sangat dia cintai. Ya. Karena ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan benarnya tawakal beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau pun menuruti apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Iya. Ini benar-benar menunjukkan kepada kita teladan, ya, dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang keempat yang dijelaskan dalam ayat ini tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, walam yakum minal musyrikin, dan beliau bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Yani beliau berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan, baik asyirkul akbar wa syirkul asgar, ya, dan semua perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga beliau berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kelima, syakiran li an'umih, beliau senantiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Ini adalah sifat dari sifat-sifatnya orang-orang yang mengamalkan tauhid. Mereka senantiasa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada mereka, baik nikmat agama maupun nikmat duniawi. Ya. Dan bersyukur itu dijelaskan oleh para ulama dibangun di atas tiga rukun. Ya. Rukun yang pertama, mengakui nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan menyandarkannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, di dalam hati seseorang, dia meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan dia tidak menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Dia tidak mengatakan nikmat ini dari si fulan dan fulan, tetapi dia mengatakan nikmat ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan nikmat Allah kepada hamba-hambanya sungguh begitu banyaknya, sampai Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, andaikan kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Ini yang pertama. Yang kedua, menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hal-hal yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Betapa banyak orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, namun mereka gunakan nikmat tersebut dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Padahal apa yang dia miliki berupa kenikmatan-kenikmatan, baik itu berupa kekayaan, kesehatan, kedudukan, jabatan, anak-anak, istri, rumah dan yang lainnya. Itu adalah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya, tapi dia pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukanlah orang yang mengamalkan tauhid. Iya. Kemudian yang ketiga, dia mengamalkan apa yang diwajibkan dalam nikmat tersebut. Iya. Seperti ketika seorang diberikan nikmat harta, maka dia gunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia keluarkan zakatnya, baik zakat yang wajib maupun yang sunnah. Iya. Inilah rukun-rukun di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Iya. Ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Ibrahim alaihissalam dan memberikan hidayah kepadanya ke jalan yang lurus. Inilah sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, sifat seorang yang benar-benar mengamalkan tauhid yang Allah perintahkan kita untuk meneladani beliau. Kemudian dalil yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-59. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Rabb mereka. Ini adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, kepada para penghuni surga. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari kedua ayat ini kita bisa mengambil pelajaran, di antaranya keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sebagai teladan dikarenakan beliau telah mengamalkan tauhid. Kemudian kewajiban kita untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengikuti sifatnya orang-orang yang beriman, yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya. Dan dalam ayat-ayat ini terdapat penjelasan bagaimana seorang itu mengamalkan tauhid dan bagaimana sifat-sifat orang-orang yang mengamalkan tauhid. Ya. Dan juga terdapat penjelasan tentang kewajiban untuk menjauhi perbuatan kesyirikan, ya, dan berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, serta penjelasan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman kepada Allah adalah mereka yang menjauhi perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan tentang dua ayat ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.